sudah. Ayo kawan kita sekolah, berangkat sendiri, berjalan sendiri, tak usah diantar lagi. Ayo kawan-kawan semua, kita bergembira bersama, bermain di sekolah, belajar di sekolah.